Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Sampai kini daku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Berdua ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Duhai kekasihku, seribu bayanganmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Oh, memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu, hati lalu bicara cinta berdua, berdua.